Mungkin nanti sing tau enei durung cukup kanggo pengenmu sampe mandek ke nyawaku ra bakal botanggepi rapine lemu ngapusi aku tetep ngerti merko tulus e ati jane atimu sing tak enteni muate aku ning urip iki.